sungguh-sungguh, ya, sudah bertobat, sudah percaya, ya, dengan sungguh-sungguh, dan ya, bahwa mereka itu sangat hebat, iman mereka, keteguhan hati mereka, sampai tersiar melampaui Makedonia dan Akaya, sampai sudah terdengar di mana-mana. Atas hal itu, Rasul Paulus sangat bersuka cita, ya. Tentu semua pelayan bersuka cita atas hal yang demikian. Nah, pasal 2 kemarin, ya, Rasul Paulus, ya, berbicara tentang, ya, bahwa mereka melayani di Tesalonika dari Filipi, ya, setelah di Filipi dipukul babak belur, ya, masukkan dalam penjara, kemudian dilepaskan dan menempuh perjalanan sekitar 5 hari baru sampai di Tesalonika. Dan di Tesalonika, ya, mereka melayani dengan setulus-tulusnya, ya, dengan sebaik-baiknya, mengasihi jemaat di Tesalonika yang bertobat, yang percaya Tuhan, mengasuh mereka seperti seorang ibu dan menasihati mereka seperti seorang bapak, ya. Dan orang Tesalonika juga hebat sekali, ya. Dia sudah menuliskan di sini bahwa mereka menyambut, ya, Rasul Paulus dan teman-teman, ya, itu seperti menyambut Tuhan. Mereka mensikapi nasihat dan berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus seperti suara Tuhan, dan memang harus demikian. Dan itulah, ya, alasannya kita hari ini pun juga melihat tulisan para rasul sebagai firman Tuhan, ya. Dan inilah firman Tuhan, yaitu tulisan rasul. Tuhan mengajar kita melalui para rasul. Tuhan menyampaikan segala sesuatu kepada kita melalui para rasul, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jangan sampai ada orang Kristen yang ngaco gitu, ya. Karena saya pernah ketemu dengan seorang yang menyebut dirinya pendeta, sudah puluhan tahun khotbah, ya, ketika di rumah seorang anggota jemaat, ya, mungkin dia kesel kepada saya atau bagaimana, sampai dia berkata, apa bedanya surat Rasul Paulus dengan surat saya, katanya. Wah. Wah, saya kagetnya bukan main-main, ya. Karena sudah khotbah puluhan tahun, masakan dia tidak dapat membedakan antara surat dia dengan surat Rasul Paulus, ya. Surat dia mungkin surat cinta atau apa gitu. Tetapi surat Rasul Paulus ini firman Tuhan, ya. Allah memakai Rasul Paulus, Allah memakai Rasul Petrus, Allah memakai Rasul Yohanes untuk mengirim surat kepada jemaat, menasehati jemaat. Jadi nasehat para rasul itu adalah nasehat Tuhan juga. Nah, ini harus difahami, ya. Dan ada kitab-kitab yang tidak membawa nama rasul seperti Markus, Lukas, itu backgroundnya adalah rasul, ya, di backup oleh rasul. Kita tahu Markus, ya, mencatat Injilnya, sumbernya semua dari Petrus. Sementara Lukas mencatat Injilnya dari saksi mata, katanya para saksi mata, yang adalah notabene itu rasul, gitu. Jadi semuanya di backup oleh rasul, atau sekurang-kurangnya surat itu sudah beredar selagi rasul masih hidup. Nah, itulah sebabnya mengapa, ya, kita punya kitab perjanjian baru hanya 27 kitab saja. 27 kitab, ya, sampai kitab Wahyu yang ditulis oleh rasul yang terakhir, ya. Rasul yang terakhir. Jadi sesudah Rasul Yohanes tidak ada rasul lagi, ya. Maka itu, ya, itu adalah Wahyu yang terakhir, nasihat Tuhan yang terakhir, gitu, ya. Nasihat Tuhan melalui rasul yang terakhir, atau proses pewahyuan yang terakhir, itu kitab Wahyu. Nah, sesudahnya tidak ada lagi Tuhan turunkan firman Tuhan lagi. tidak ada lagi. Dan tidak ada lagi orang bernubuat, ya. Jadi semua yang bernubuat sesudah itu, ya, itu jelas bukan dari Tuhan, ya. Dengar baik-baik, itu jelas bukan dari Tuhan. Jangan bodoh, ya, jangan bodoh. Berpikirlah dengan terang, gitu, ya. Berpikirlah dengan cerdas bahkan, ya. Jadi jangan terlalu bodoh mempercayai sembarangan orang berkata bahwa Tuhan berbicara kepada dia, ya, begini begini begitu. No, ya. Kita tidak akan terima semua itu. Tuhan hanya berbicara kepada kita melalui rasul-rasul, ya, rasul-rasul yang 13 orang itu, ya, tidak lebih, ya, tidak kurang. Ada 12 rasul yang khusus ini mengikuti Tuhan Yesus menjadi saksi mata, dan Rasul Paulus dipilih, ya, khusus untuk menjelaskan kitab perjanjian baru ini, ya, menjelaskan ibadah hakikat. Ya, jadi perubahan dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Nah, Rasul Paulus lah yang menjelaskan. Tuhan sengaja memilih Rasul Paulus, dan melalui Rasul Paulus ini ditulis, ya, sekitar 14 surat, ya, 14 surat yang semuanya berisikan pengajaran. Ya, pengajaran-pengajaran yang menguatkan, pengajaran yang memberitahukan kepada kita doktrin-doktrin, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kitab perjanjian lama itu adalah kitab yang Tuhan turunkan untuk menjelaskan janji Tuhan tentang Sang Juru Selamat, tentang Yesus Kristus. Dan kita baca, ya, kita cocokkan, ya, tentang Juru Selamat yang sudah datang sesuai tidak dengan kitab perjanjian lama. Nah, kitab perjanjian baru, ya, kitab perjanjian baru, kalau empat Injil itu catatan tentang kehadiran Juru Selamat Sang Mesias di dalam dunia ini, itu empat Injil. Nah, kemudian Kisah Para Rasul itu adalah catatan mengenai bagaimana Injil itu diberitakan, ya, disebarkan, dan jemaat-jemaat berdiri. Nah, jadi Anda baca empat Injil untuk mengetahui, ya, bagaimana Yesus hidup di muka bumi ini, dan membaca Kisah Para Rasul untuk mengetahui bagaimana Injil itu pertama kali disebarkan, dan kemudian surat-surat, ya, surat-surat, ya, sampai dengan surat Yudas, ya, surat-surat semuanya ini doktrin, ya, ini berisikan pengajaran, pengajaran, ya, pengajaran yang doktrinal, ya, dan nasihat-nasihat. Ya, nasihat-nasihat tentang orang Kristen harus hidup bagaimana. Dan kemudian kitab Wahyu itu adalah kitab nubuatan yang penuh dengan hal-hal simbolik di dalamnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita sampai di akhirnya, ya, Rasul Paulus berkata di pasal 3 ini bahwa kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Jadi kalau kita lihat kembali ke Kisah Para Rasul, ya, kita lihat kembali ke Kisah Para Rasul, habis ini, ya, habis di Filipi, ya, yang dipukul dan digebukin babak belur, dimasukkan dalam penjara. Nah, kemudian setelah keluar, Paulus dan teman-teman itu berjalan ke Tesalonika. Nah, sampai di Tesalonika memberitakan Injil, tidak terlalu lama, ya, di Tesalonika, tetapi jelas lebih dari 3 minggu. Lebih dari 3 minggu. Ada yang menafsirkan karena di dalam Kisah Para Rasul 17 itu katanya di situ berkata 3 minggu berturut-turut, ya, tiga hari Sabat berturut-turut Paulus menyampaikan firman Tuhan di sinagog, ya, berarti 3 minggu di Tesalonika. Tapi tidak, ya, karena di Tesalonika ini 2 kali Rasul Paulus menerima kiriman bantuan dari Filipi, ya, 2 kali. Nah, itu membuktikan bahwa lebih dari 3 minggu. Nah, kemudian di Tesalonika juga dihasut, orang-orang menolak, dan mereka jalan ke Berea, ya, jalan ke Berea, dan di Berea diterima dengan baik, ya. Nah, kemudian orang-orang Tesalonika datang juga ke Berea. Akhirnya Rasul Paulus, ya, berangkat ke Athena. Nah, di Athena inilah akhirnya Rasul Paulus sangat ingin supaya orang-orang Tesalonika bisa dikuatkan, jangan sampai mereka lemah iman, maka di dikirim Timotius, katanya di sini ya. Nah, katanya mengambil keputusan tinggal seorang diri di Athena, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi Timotius akhirnya dari Athena itu dikirim ke Tesalonika. Nah, hampir semua teolog ya yang penafsirannya baik gitu memperkirakan bahwa surat 1 Tesalonika ini ditulis dari Korintus ya. Karena Paulus tidak terlalu lama di Athena, ternyata pemberitaan Injil di Athena tidak berkembang dengan baik, akhirnya pergi ke Korintus. Nah, waktu Paulus di Korintus inilah Timotius yang dikirim ke Tesalonika itu kembali gitu. Balik dan membawa berita baik ya bahwa jemaat di Tesalonika ternyata ya begitu berkembang, bertumbuh dan mereka mengasihi Tuhan ya. Hanya ada hasutan-hasutan dari luar bahwa kita ini cari untung di sana dan lain sebagainya. Ya, mungkin begitu. Nah, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus ya. Jadi Timotius ini diutus katanya ya dari Athena diutus ke Tesalonika untuk menguatkan ya, menguatkan iman orang yang baru percaya di Tesalonika. Nah, memang ya kita tahu bahwa Tuhan mau kita berjemaat, ya Tuhan mau kita berjemaat, itu adalah supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, ya di dalam iman kita saling menguatkan. Seringkali di dalam berjemaat, ya itu banyak orang Kristen bukannya saling menguatkan, malah saling menggigit, ya malah saling ini iri hati, ya malah saling menjelekkan, ya bisa lebih parah dari itu lagi, ya bisa saling marah satu dengan yang lain. Mengapa jadi begitu, ya? Adalah karena begini, ya seringkali banyak hal terjadi. Itu adalah salah paham ya, salah paham. Misalnya begini ya, marah duluan belum tahu jelas apa persoalannya, marah duluan ya. Oh ini bisa gawat ini ya, belum tahu apa-apa marah duluan gitu ya. Kalau sudah marah nanti belakangan baru tahu, oh iya rupanya begitu, itu nggak usah marah punya gitu ya. Sudah terlanjur tadi sudah marah, ini jadi bagaimana ini ya loh. Nah kalau sering-sering ulang-ulang macam begitu, itu kan kita sudah jadi bodoh kalau begitu, betul nggak? Nah, dan lagi ya seringkali di dalam jemaat itu ini tidak membedakan apa itu hal-hal yang objektif, apa itu hal-hal yang subjektif gitu ya. Nah, hal-hal yang objektif yang definite ya toh, dari kesalahan-kesalahan yang melanggar firman Tuhan dengan kesalahan yang sebenarnya itu bukan kesalahan, kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan yang kita mau gitu ya toh. Nah, Rasul Paulus berkata, jikalau ada orang menuduh seorang penatua, dia bernasihati Timotius di dalam surat Timotius, jangan engkau terima itu ya tanpa disertai minimum dua orang saksi ya, dua orang saksi. Jadi ini semuanya harus jelas ya. Di dalam gereja semuanya harus terang ya. Semuanya harus jelas mengapa begini ya, mengapa begitu. Nah, semuanya harus jelas sekali ya. Harus ada aturannya yang ya kita ikutin aturan itu ya. Aturan itu kita ikutin. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus ya, kalau kita dapat membedakan mana yang objektif, mana yang subjektif, nah dengan demikian maka kita akan dapat ini ya, menahan diri ya, dapat bertindak dengan lebih bijaksana. Nah, misalnya gini ya, ada orang laporkan gembalanya ya, gembalanya katakanlah ya, gembalanya itu dia ini ya, kok dia ngomong begini, kok mestinya begitu. Nah, saya sering kali tanya kepada mereka, apakah dia melanggar firman Tuhan ya, apakah dia ada mencuri, korupsi, ada ya cabul ya, berzina, ada hal. Oh enggak. Oh kalau enggak ya, itu berarti hal itu mengenai kebijaksanaan. Kalau mengenai kebijaksanaan ya, itu bukan kesalahan Ya. Jadi kita harus dapat bedakan kesalahan dengan hal-hal yang bersifat kebijaksanaan. Ya. Nah, kalau Anda merasa gembala kamu kurang bijak, ya, kurang hikmat dan lain sebagainya, ya kalau begitu Anda mungkin boleh pindah ke jemaat yang lain, gitu ya, yang Anda nilai lebih bijak, gitu. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, intinya begini, di dalam berjemaat baru bisa ada mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan dalam berjemaat itu kalau segala sesuatunya mesti jalan sesuai dengan aturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman-Nya, ya, aturannya. Jadi bukan semau-mau kita, gitu ya. Nah, gembala itu memimpin, ya, dan dia harus memimpin, ya, tentu diharapkan bijak sekali, tetapi tiap-tiap gembala itu mempunyai stylenya sendiri, ya, mempunyai stylenya sendiri, karena kita manusia tidak terlepas dari ini, ya, gaya dan kemampuan berpikir, ya, kemampuan menelaah, mengambil keputusan dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari semua itu. Nah, berarti kita harus bijaksana dalam hal ini. Bisa nggak kita sudah berpikir dan merasa diri bijaksana, orang lain kemudian menilai kita tidak bijaksana? Oh ya, bisa saja, gitu. Bisa saja, tentu. Nah, di sini sekarang Rasul Paulus kirim Timotius, katanya dari Athena dia kirim Timotius supaya pergi ke Tesalonika, ya, untuk membangun iman orang di sana, supaya jangan ada orang yang goyang, kata imannya, ayat 3, ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, ya, karena Paulus mendengar orang Tesalonika setelah mereka pergi, orang Tesalonika, ya, di ini, ya, di mungkin, ya, tidak tahu sampai sejauh mana penganiayaan, yang jelas, ya, mereka itu dibikin susah, gitulah, dibikin susah. Nah, kami sendiri tahu, ya, bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kok kita ditentukan untuk susah, gitu, ya, ditentukan untuk susah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ada ayat lagi yang ini, ya, yang lebih hebat lagi, katanya, ya, ini di ini 2 Timotius pasal 3. Coba pendengar buka 2 Timotius pasal 3, ya, ayat 12 berkata begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang mau hidup beribadah, ya, di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, di sini lagi Rasul Paulus bilang kita ditentukan, ya, untuk itu, ya, untuk susah. Begini, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, pendengar sekalian, ya, banyak orang, ya, ada juga hamba Tuhan yang mendengarkan pengajaran yang saya sampaikan, dia ikut seminar dan dia berkata, oh, ini benar, ini Dr. Liao, ya, ini pengajarannya sangat-sangat alkitabiah, sangat alkitabiah, ya, saya tahu ini benar, ini sesuai dengan Alkitab, katanya. Lalu dia berkata begini, gimana, ya, kalau saya pindah melayani bersama dengan Dr. Liao, ya, saya di sana satu bulan dikasih 3 juta gitu. Kalau Dr. Liao bisa memberikan saya satu bulan 3 juta, saya besok juga saya pindah ke sini, ya, menggaransi saya, dia bilang. Aduh, saya berkata, Pak, ya, ya, kalau Bapak sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, jangan saya yang menggaransi lah, biar Tuhan yang menggaransi, ya. Mengapa? Ya, karena saya sendiri pun tidak tahu apakah saya masih hidup satu minggu lagi apa tidak, gitu. Nah, persoalannya begini, kalau saya yang garansi, ya, nah, bagaimana kalau setelah Bapak pindah ke sini, ya, toh, lalu 2 minggu lagi ya belum sempat terima gaji, lalu saya mati, saya bilang, ya. Nah, lalu gimana kalau sudah begitu, ya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita melayani Tuhan, ya, Tuhan menggaransi kita. Oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan yang garansi, jauh lebih aman daripada Suhento Liao yang garansi, gitu loh, ya. Tuhan yang garansi jauh-jauh lebih aman, jauh-jauh lebih mantap, gitulah, ya. Tuhan yang garansi, apalah artinya saya, ya? Apalah artinya? Ya, Tuhan yang menggaransi itu jauh lebih mantap, ya, jauh lebih ini, ya, terjamin gitu ya. Oh, Tuhan yang garansi, bayangkan ya. Nah, ini ya, kita akan mengalami kesusahan katanya. Mengapa kita mengalami kesusahan? Oh ya, begini ya, begini. Kalau Rasul Paulus pergi ke Tesalonika di sana bilang, siapa di sini yang mau percaya Tuhan gitu, semuanya dibagiin satu orang satu mobil, ke zaman itu nggak pakai mobil, dibagiin satu rumah dapat satu rumah. Oh, kemudian banyak semuanya datang ikut Rasul Paulus. Apa kata orang-orang Yahudi itu semuanya? Mereka akan bilang ini, itu bukan kebenaran ya, kami tahu mereka ikut Paulus bukan karena kebenaran tapi karena dikasih duit, karena dikasih rumah katanya. Begitu. Nah, tetapi ya sekarang tau nggak, mereka ikut Rasul Paulus ya toh, yang dipukul babak belur ya masih tetap ikut juga, dan mereka mengalami kesusahan demi kesusahan tapi mereka tetap ikut. Nah, musuh-musuhnya tidak bisa ngomong apa-apa. Waduh, mereka ternyata mengikuti kebenaran ya, menderita juga mau ya, mau juga ya. Wah, hebat sekali. Nah, Tuhan dipermuliakan ya, Tuhan dipermuliakan. Maukah kita mempermuliakan Tuhan dengan hidup kita ini ya? Maukah kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan keadaan kita gitu ya? Oh, nah, orang-orang akan terheran-heran ya, mengapa kok lebih susah, kok dia mau ya, kok lebih susah dia mau ya. Kalau bukan karena kebenaran, karena apa? Kalau lebih senang, semua orang juga mau gitu. Tapi lebih susah, itu pasti karena kebenaran. Nah, begitulah. Mengapa Rasul Paulus bilang kita ditentukan ya untuk itu katanya ya. Kita ditentukan tuh. Jadi menderita, Rasul Paulus tahu ya, Tuhan sudah kasih tahu dia bahwa rumahnya yang lebih permanen itu adalah penjara ya. Bahwa dia akan keluar masuk penjara karena kebenaran. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita teruskan lagi pembahasan kita. Mungkin ada yang baru bergabung, kita ada di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang ketiga ya. Pasal yang ketiga. Nah, Rasul Paulus tadi di ayat 3 dikatakan bahwa ya, kita ditentukan untuk itu, maksudnya untuk mengalami kesusahan-kesusahan ya. Karena di dalam kesusahan yang kita alami ada kemuliaan Tuhan ya. Tuhan dipermuliakan. Ya, kita mesti bahagia kalau Tuhan dipermuliakan. Tandanya kita mengasihi Tuhan itu adalah kita bahagia kalau Tuhan dimuliakan. Dan kita sedih kalau Tuhan dihina orang gitu. Kita merasa ya sakit kalau Tuhan dikhianati, Tuhan diinjak-injak orang gitu. Dan kita bahagia kalau Tuhan dimuliakan ya. Sekalipun itu melalui penderitaan kita, itu berarti kita adalah muridnya yang sangat berbakti, yaitu kita memuliakannya dengan penderitaan kita. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 4 dikatakan, sebab ya juga waktu kami bersama-sama dengan kamu ya, telah kami katakan kepada kamu ya, bahwa kita akan mengalami kesusahan ya. Ya, kita akan mengalami kesusahan di dunia ini ya, sekarang ini ya. Ini makin hari kelihatannya ya, arah ke situ ya, makin ini makin jelas gitu ya. Di Kanada saja itu kaum homoseks itu mendapat makin hari makin ini keberpihakan pemerintah itu kepada mereka. Sekarang kalau di Kanada, kalau ada orang khotbah menentang homoseks itu bisa masuk penjara. Nanti makin menuju ke makin negara makin banyak yang demikian. Nah, sekarang kita tanya, kalau sudah begitu apa kita masih berani khotbah bahwa homoseks itu dosa? Takut masuk penjara gitu. Ya. Dan kemudian ya, kita tahu ya, makin hari kebenaran makin akan ditolak ya. Kemudian ya, mungkin ya hari ini kita lihat gereja-gereja yang salah, yang menyimpang dari kebenaran, mereka tidak segan-segan memakai kekerasan, ya, mereka tidak segan-segan, dan mereka juga tidak segan-segan memakai tangan pemerintah, memakai peraturan pemerintah untuk menghalangi pemberitaan Injil, ya. Oh, bahkan lucu sekali. Saya hanya dapat laporan, ya, laporan dari para alumni, ya, dari Grafe, ya, Gits ini, ya. Oh, mereka pergi ke satu tempat ini menginjil dan mendirikan jemaat gitu. Yang menentang sangat besar di situ itu justru gereja, ya, gereja yang sudah ada di situ. Nah, gereja rupanya tidak mau ada saingan, ya, mereka tidak mau ada saingan. Jadi mereka malah bilang apa? Jangan masuk wilayah kami, katanya. Loh, kok pakai wilayahnya dia lagi? Ya, sejak kapan dibagi-bagi wilayahnya dia? Jangan masuk ke wilayah kami, katanya. Akhirnya, ya, malu, ya, memalukan sekali, ya. Ada pendeta yang bawa jemaatnya, katanya. Saya cuma dapat laporan ini, ya. Ada pendeta yang bawa jemaatnya sampai bawa parang segala macam begitu, ya, toh. Itu memalukannya bukan main, ya. Nah, tetapi, ya, itu fakta, ya. Oh, itu ada, ya. Nah, kita lihat, ya, begini, ya, kalau pengajaran gerejanya salah, tidak sesuai dengan Alkitab, maka tingkah lakunya juga akan ikut-ikutan salah, ya. Maka, ya, mereka tidak segan-segan memakai kekerasan, ya, sekalipun seharusnya mereka tahu bahwa kekerasan itu hanya membuktikan bahwa mereka tidak di dalam Tuhan, ya, bahwa mereka tidak di dalam kebenaran, ya. Tetapi ternyata, ya, mereka berbuat begitu juga gitu. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian kita lihat, ya, kalau yang salah itu sudah grogian duluan ketika yang benar itu datang, ya. Yang benar datang, yang salah itu grogi dulu gitu. Nah, kita yang benar sih enggak usah grogi, ya, kita mah tenang-tenang aja gitu. Karena kita mengajarkan kebenaran, ya. Kita pakai argumentasi, ya. Argumentasi dan narasi, ya. Kita pakai berpikir, ya, toh. Oke, mari kita pikirkan, mari kita argumentasikan, ya. Mari kita bicarakan gitu. Jangan pakai kekerasan, ya toh. Nah, tetapi, ya, dan kalau yang tidak memiliki alasan yang cukup, ya, dan mungkin bahkan dia tahu bahwa pengajarannya sebenarnya tidak begitu tepat, ya, ada salah-salah sedikit, itu marah duluan biasanya, ya, marah duluan, dan dia tidak mau berargumentasi. Nah, kalau tidak berargumentasi, mau beralih kemana? Ya, beralih pakai otot, ya. Kalau tidak mau pakai otak, ya, biasanya akan beralih pakai otot. Nah, itu yang bisa terjadi gitu, ya. Dan katanya Rasul Paulus bilang, ya, dalam hal itu seperti kamu tahu, ya, telah terjadi, ya, mengalami kesusahan memang telah terjadi. Bagi orang Tesalonika enggak terlalu sulit lagi dijelasin, ya, mereka faham, ya, bahwa ada kesusahan yang akan menimpa. Ayat 5 dikatakan, itulah sebabnya maka aku karena tidak tahan lagi telah mengirim dia. Ya, tidak dapat tahan lagi, sangat ingin tahu di Tesalonika ini sudah terjadi apa. Apa semua jemaahnya sudah digebukin, ya, lalu mereka tidak mau percaya lagi. Apa begitu, ya, lalu mengirim dia, mengirim siapa? Timotius, ya, supaya aku tahu tentang imanmu, ya, tahu tentang imanmu. Ini masih kuat enggak? Masih tetap percaya enggak? Habis digebukin apa dia sudah menyangkal iman gitu, ya. Karena aku khawatir kalau-kalau, ya, kamu telah dicobai oleh si penggoda, ya, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia, bahwa kalian ini akhirnya, ya, dicobai, ya, dipukulin, pokoknya dibuat apa saja, jadi nggak percaya lagi gitu, lalu menyangkal iman sehingga katanya apa, usaha kami menjadi sia-sia, usaha kami menjadi sia-sia. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, toh. Nah, berarti, ya, kalau ada kekhawatiran Rasul Paulus, ya, bahwa orang-orang percaya di Tesalonika itu mengalami kesusahan, mereka bisa mundur dari iman, ya, mereka mungkin, ya, bisa meninggalkan iman yang ini baru tumbuh, belum besar itu, berarti ya itu poin kelimanya Calvinis itu ya, itu tidak benar ya. Perseverance of the saints itu tidak benar ya. Memang ya, bisakah orang menyangkali imannya? Oh ya bisa ya. Apakah orang yang menyangkal imannya itu masih tetap akan selamat? Ya enggak lah ya. Logika kita kasih tahu enggak lah ya. Orang menyangkal iman, saya tidak berkata dia jatuh dalam dosa mencuri loh ya atau apa, tetapi menyangkali imannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat katanya ayat 6, tetapi sekarang katanya setelah Timotius datang kembali. Nah, sekarang Timotius nih, waktu Paulus di Athena, dia kirim Timotius ke Tesalonika. Sekarang makanya diperkirakan ini ditulis di Korintus. Jadi waktu Timotius balik, ini Rasul Paulus nih lagi ada di Korintus. Karena di Korintus ya cukup lama ya. Di Korintus cukup lama, lebih dari setahun ya. Di Korintus juga. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kalian ternyata sangat tahan uji, ternyata kalian tidak ada yang gugur gitu ya, ternyata iman kalian begitu kuat ya, dan kasih kalian juga berlimpah-limpah, dan katanya dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik ya, ada memori yang baik ya, ada ini ya, ingatan yang baik ya, kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, dan juga kalian rindu kepada kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu ya. Nah, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Oh ya, Rasul Paulus yaitu dalam kesusahan, dalam kesesakan ya, terhibur karena jemaat yang dia bangun, karena jemaat Tesalonika ternyata ya, ternyata begitu kuat ya, ternyata mereka tidak gampang mundur, ternyata mereka ini ya sanggup bertahan di dalam kesusahan. Oh, ini bukan hanya menghiburkan Rasul Paulus ya, ini menghiburkan semua orang yang membaca ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana, apakah Anda terhibur juga? Oh iya ya, saya terhibur, apa pasti Anda terhibur juga ya. Nah, karena ada jemaat-jemaat seperti di Tesalonika inilah yang kuat menghadapi kesusahan, penganiayaan, sehingga Injil bisa tersimpan sampai generasi kita. Hari ini kita masih mendengarkan Injil karena pendahulu-pendahulu kita. Oh, mereka kuat ya. Mereka mengalami segala macam kesusahan, tapi mereka tetap percaya. Ah, ini ya, ini yang menghiburkan kita. Dan hari ini kita ini menyambut tongkat estafetnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jangan mundur kalau ada kesusahan menimpamu ya, apalagi kesusahan finansial misalnya ya, tuh oh itu jangan mundur ya, kita mesti bangkit dan berjuang lagi. Pendengar tahu, orang Kristen mula-mula itu mereka berapa susah, mereka diburu ya, sesudah tahun 65 Kaisar Nero ya, orang Kristen tuh dicari seperti petani cari tikus gitu ya, dan akhirnya mereka juga seperti tikus gitu, akhirnya mereka masuk ke dalam tanah, katakombe, mereka gali dalam tanah sampai mereka buat kota di dalam tanah itu ya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hari ini ada peninggalan sejarahnya, katakombe di bawah kota Roma, di bawah kota Paris, semuanya itu ada jaringan di bawah di sana ya. Nah, sebenarnya istilah itu ini perjuangan bawah tanah itu adalah perjuangan itu orang Kristen yang di bawah tanah itu ya. Dan Anda bisa bayangkan kalau mereka di bawah tanah di sana bisa punya lemari enggak? Enggak ada lemari ya, apalagi punya itu harta yang lain-lain. Mereka di sana lembab gitu, makan seadanya ya, tidur seadanya begitu, tetapi mereka kuat ya. Nah, karena merekalah ya Injil sampai ke tangan kita. Nah, hari ini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maukah Anda bersama dengan saya mengestafetkan Injil yang benar ini kepada generasi berikut? Kalau mau, kita harus bertahan pada pengajaran yang benar, yang Alkitabiah ya, yang benar, yang Alkitabiah. Mungkin ya, suatu hari nanti kita tidak tahu ya. Nah, ini orang-orang yang tidak benar, yang ya tidak menjunjung tinggi kebenaran, ya, biasanya akan memakai kekerasan, biasanya gitu ya, dan biasanya akan memakai kuasa pemerintah untuk ya menghalang-halangi dan lain sebagainya. Dan ya saya kasih tahu, kalau kita mundur, ya kalau kita mundur, maka pupuslah harapan generasi berikut untuk memiliki Injil yang benar, pengajaran yang benar, karena orang-orang benar berguguran gitu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata Rasul Paulus, ya di sinilah kami terhibur, katanya, sangat terhibur, ya saudara-saudara, kami juga saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu, ya. Nah kalau kita mendengar ada orang Kristen yang setia di Rusia di sana, ya menghadapi itu genjotan dan tindasan, bahkan ya segala macam penganiayaan yang bisa dikerjakan untuk hantam orang Kristen di sana, akhirnya ternyata mereka setia. Oh kita bersuka cita mendengar itu, kita bersuka cita, dan kita merasa sedih, kita mendengar orang Kristen di bawah himpitan jadi kompromi karena dikasih duit, jadi kompromi karena diberikan kesenangan, jadi diem gitu, tidak berani lagi berjuang untuk kebenaran, jadi diem gitu. Ah kita sedih akan hal itu. Ya, bagaimana ya orang Kristen kok begitu gampang dibeli gitu ya, no? Begitu gampang dibeli, begitu gampang dihasut-hasut, kok jadi nggak setia lagi. Ah, kita sedih akan hal itu. Tetapi jikalau itu makin kuat kita dengar, makin kuat kita terhibur, ya. Rasul Paulus terhibur. Oh, yang paling terhibur itu siapa? Tuhan Yesus tentu, ya. Tuhan Yesus jauh lebih terhibur lagi. Nah, di ayat yang ke-8. Kita lihat yang kelam. Sekarang kami hidup kembali, katanya. Wah, bukan saja cuma terhibur seperti hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan, ya. Kalau orang Tesalonika berdiri teguh di dalam Tuhan, Rasul Paulus lebih semangat lagi. Nah, inilah caranya anak-anak Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menguatkan, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ketika Anda bertemu orang Kristen satu dengan yang lain, coba kuatkanlah satu dengan yang lain dengan berkata, kita tetap teguh, ya. Kita tetap teguh di dalam iman. Kita tetap teguh di dalam doktrin yang benar, ya. Wah, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Banyak orang Kristen, ya, mereka kalau salam sama ini gembalanya atau salam sama hamba-hamba Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan memberkatimu, ya. Mereka juga Tuhan memberkatimu. Kok orang Kristen nih nggak ada lain, cuman pikirnya berkat melulu, ya, pikirnya duit melulu gitu, ya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini dibawa dari mana ini, ya? Oh, berkat melulu. Padahal orang Kristen kita harus saling menguatkan. Tahukah Anda apa yang paling menghiburkan hamba Tuhan? Adalah Anda berkata bahwa kita maju terus di dalam kebenaran, ya. Kita maju terus, ya. Kita berdiri teguh di dalam kebenaran. Bisakah Anda menghiburkan gembala Anda dengan berkata bahwa, oh Pak Gembala, ya, saya tetap teguh di dalam iman, ya. Apapun yang terjadi, saya tetap teguh. Saya pikir hamba Tuhan manapun juga akan merasa sangat terhibur dengan yang demikian. Seperti Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus sangat terhibur, ya, dengan kondisi jemaat Tesalonika yang begitu kuat. Mereka teguh berdiri. Kata Rasul Paulus apa? Ini kami hidup kembali, katanya. Hidup kembali. Jadi maksudnya itu begini, semangat kembali sekarang. Bekerja dengan lebih semangat lagi. Mengapa? Karena orang Tesalonika sedemikian kuatnya mereka di dalam iman, ya. Asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan, ya. Kami jadi hidup kembali, katanya. Kami kuat kembali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Yang menyedihkan itu adalah apa? Kita melihat orang Kristen berjatuhan, ya. Kita melihat orang Kristen berkompromi, ya. Kita melihat orang Kristen, ya, menjual kebenaran, ya. Menjual kebenaran. Kita melihat orang Kristen makin hari pengajarannya makin ngaco, makin hari makin duniawi, ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan, ya, dulu nyanyinya himne, ya, itu adalah lagu yang digubah khusus untuk memuji Tuhan, ya. Sekarang mereka diganti dengan irama pop. Waduh, irama popnya. Irama pop itu irama genit ya. Tuhan tidak senang dengar irama musik kayak begitu. Nah, ada lagi ganti dengan irama rock. Waduh, irama rock itu adalah irama yang dimunculkan ya, yang di dalamnya ya, apa pengaruh irama itu akan timbul pembangkangan di dalam hati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, engkau memuji Tuhan dengan irama musik yang bagaimana? Ah, saya tidak mau memakai irama yang Tuhan tidak bahagia mendengarnya. Saya mau menyanyikan lagu yang Tuhan senang mendengarnya. Oleh sebab itulah, mari pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda lihat gereja berjatuhan, kalau Anda melihat orang Kristen semakin hari semakin kompromi, ya, apa reaksi Anda? Apa reaksi Anda? Anda sedih akan hal itu? Kalau Anda tidak merasa apa-apa, apakah Anda mengasihi Tuhan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 450 tahun yang lalu, ya, 450 tahun yang lalu, tidak ada perempuan yang jadi gembala di Indonesia ini. Tapi hari ini, oh ya hari ini, wah banyak ya. Mereka khotbah di televisi, jago katanya. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau. Tuhan perintahkan istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dan Tuhan perintahkan kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu. Nah, kalau istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, masakan boleh istrinya menggembalakan suaminya dan menggembalakan suami orang lain? Nah, masakan boleh istrinya sampai di gereja mengkhotbahi suaminya dan mengkhotbahi suami orang lain, ya, dan lain sebagainya? Oh tidak, ya, bukan itu yang Tuhan mau. Dan kalau Anda melihat gereja makin hari makin kompromi, ya, apa perasaan Anda? Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti sedih. Tapi kalau melihat gereja makin maju, ya, orang Kristen makin setia, ah, kita hidup kembali. Kita hidup kembali. Ayat 9 nih kan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Ya, oh, ucapan syukur apa lagi? Oh, ucapan syukur yang tak henti-hentinya. Karena jemaat Tesalonika begitu kuat, dikira mereka bisa mundur. Eh, ternyata maju. Ya, dikira mereka mungkin bisa, ya, karena dipukulin atau karena dianiaya, mereka bisa menyangkal iman, malah makin kuat. Nah, jadi ucapan syukur apalagi? Oh, rasanya ya tak habis-habisnya akan mengucap syukur, ya. Kemudian di ayat 10 dikatakan, ya, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Waduh, Rasul Paulus bilang, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Rasul Paulus merasa dia mengajar orang Tesalonika masih kurang gitu ya. Tempo hari sih ya, toh dia diusir dari situ padahal paket ini seminarnya belum selesai gitu ya. Padahal ini pengajaran yang mau disampaikan itu masih tanggung. Jadi dia masih kepingin pergi ke Tesalonika mengajar mereka di sana ya. Tetapi ya tidak ada waktu. Oleh sebab itu dia bilang dia berdoa siang malam supaya bisa bertemu muka dengan mereka lagi, supaya dia bisa menambahkan apa yang masih kurang pada iman jemaat di Tesalonika di sana. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kerinduan seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan itu adalah menambahkan pengetahuan, mengajarkan kebenaran, ya, sebanyak-banyaknya, supaya orang-orang ya yang percaya Tuhan kuat di dalam iman, supaya mereka betul-betul ya iman mereka berakar di dalam pengajaran, menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Nah, itu penting sekali, jadi orang Kristen yang penuh pengertian. Kalau jadi orang Kristen yang ikut-ikutan datang ke gereja cuma mencari berkat dan lain sebagainya, wah, itu bisa kacau ya. Itu kacau. Itu membuat gereja jadi sarang penyamun ya. Itu membuat gereja jadi tempat perjudian ya. Orang-orang datang ke gereja ini ngadu nasib dengan Tuhan, mereka berjudi. Bayangkan gereja jadi tempat perjudian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai demikian ya. Ayat 11 katanya, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita ya membukakan kami jalan kepadamu ya, membukakan kami jalan kepadamu. Ya, ini doa Rasul Paulus supaya kami bisa ada kesempatan lagi kembali ke Tesalonika ya, kembali ke Tesalonika supaya mengajar, melengkapi apa yang masih kurang di sana. Nah, ini luar biasa sekali ya, seorang pengajar ya, Bapak pendiri gereja ini, Rasul Paulus ya, ingin melengkapi orang-orang di Tesalonika ini dengan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau jemaat ada di dalam kebenaran, kalau jemaat ya berdiri teguh di atas doktrin yang benar, ya di atas doktrin yang benar, maka selanjutnya yang diperlukan hanyalah apa? Makin melimpah di dalam kasih, makin melimpah di dalam kasih, satu dengan yang lain saling mengasihi, mengasihi yang baik, ya. Jadi inilah ya berlimpahan di dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, ya, sama seperti kamu juga kami juga mengasihi kamu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih itu bukan barang gitu ya. Orang, oh kamu tidak ada kasih gitu ya. Oh, kasih itu bukan barang, kasih itu dibandingkan ya. Saya selalu berkata begini ya. Ya saya mengasihi semua orang di muka bumi ini, oh iya pasti ya. Tapi dibandingkan dengan mengasihi semua orang di muka bumi, ya, saya lebih mengasihi jemaat saya, sudah pasti gitu ya. Saya mengasihi jemaat saya. Dan dibandingkan dengan jemaat saya mengasihi semua ibu-ibu di gereja saya, pasti ya. Lebih dari ibu-ibu yang bukan di gereja saya, oh itu sudah pasti. Ibu-ibu yang bukan di gereja saya, jangan iri gitu ya. Saya mengasihi Anda juga, sampai tingkat tertentu. Tapi kalau dibandingkan, ya saya lebih mengasihi ibu-ibu di gereja saya. Tapi kalau ibu-ibu di gereja saya dibandingkan dengan istri saya lebih mengasihi istri saya. Ibu-ibu di gereja saya jangan iri, jangan ngaco gitu ya. Saya lebih mengasihi istri saya gitu. Nah, jadi kasih itu dibandingkan. Nah, sampai satu saatnya mungkin perlu dibandingkan Tuhan dengan yang lain, manakah yang lebih kamu kasihi. Nah, mungkin di saat-saat tertentu kita menghadapi persoalan. Nah, disitulah saatnya Tuhan mau mendapatkan, kalau dia dibandingkan dengan harta, kamu lebih mengasihi yang mana? Kalau dia dibandingkan dengan kesenangan hidup, kamu lebih mengasihi yang mana? Jadi kasih itu timbul, kasih itu nyata melalui pembandingan. Ya. Nah, ayat 13, kiranya dia yang menguatkan hatimu, ya, supaya tak bercacat dan kudus, ya, supaya jemaat Tesalonika tak bercacat dan kudus, ya, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, ya, dengan semua orang kudus. Rasul Paulus menyinggung parousia, ya, waktu orang kudus, ya, sebelumnya kita akan naik dulu, nah kemudian kita akan turun bersama Tuhan, ya, turun, ya, dengan semua orang kudusnya Tuhan datang, dan saat itulah kita akan memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, kita akan bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, kita datang katanya supaya nanti, ya, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus, ya. Oh, kita perlu hidup tak bercacat dan kudus sambil memandang kepada Tuhan, membangun karakter kita. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok akan lebih baik dari hari ini lagi. Makin kudus di hadapan Tuhan. Kita sudah mempunyai posisi yang kudus, kita sudah mempunyai hati yang kudus, dan Tuhan mau kita melengkapi posisi kita dan hati kita yang kudus dengan karakter yang kudus. Puji syukur kepada Tuhan, ya. Nah, betapa Rasul Paulus mengasihi jemaat di Tesalonika, dan tentu ya jemaat di Tesalonika juga mengasihi Rasul Paulus. Timbal balik, ya, kasih itu bertumbuh kalau saling, ya, ada kata saling mengasihi, ya. Kalau sepihak saja kita yang mengasihi dia nggak mengasihi kita, itu namanya bertepuk sebelah tangan, ya. Tapi kalau ada saling mengasihi, maka dia akan tumbuh. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 1 Tesalonika pasal 3 sampai di sini, nah, kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur, hormat, dan kasih kami kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi kami, memimpin hidup kami. Dan Tuhan, firmanmu sungguh mengenyangkan kehausan dan kedahagaan, kelaparan rohani kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau menuntun kami dengan firmanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.